Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita di hari ke-20 ini di sesi di sore hari. Kita sudah sampai di tentang hududnya, hukuman-hukuman had. Ya, sekarang kita masuk di hukuman minum khamr. Faslun fi haddi syurbil khamri atau syaribi al-muskir. Ya, sama judulnya. Hukuman had untuk peminum khamr. Ya, meminum khamr ini hukumnya termasuk dosa besar ya, termasuk apa? Dosa besar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa man syariba khamran aw syaraban muskiran hudda arba'ina wa yajuzu an yablugha bihi 80 ala wajhi ta'ziri wa yajibu 'alai al-atu bi ahdi amrayni bi bayyinatin aw iqrarin wa la yuhatu bil qai'i wal istinkahi. Ya, orang yang meminum khamar, ya, yaitu yang dari yang memenuhi syarat yaitu mukallaf muslim balik berakal dan tidak dipaksa, kemudian dia juga mengetahui keharamannya. Ya. Man di situ adalah mencakup itu. Maka kalau kafir, nah yang dia tidak meyakini keharamannya maka tidak dihukum had. Kemudian anak kecil, kemudian orang gila dan orang yang dipaksa, juga orang jahil yang ma'zur, ya. Yang jahil, yang ma'zur, yang baru saja masuk Islam atau hidup di pelosok yang jauh dari ilmu. Waman syariba khamran, siap orang yang meminum khamr yang terbuat dari perasan anggur. Syaraban muskiron atau minuman yang memabukkan yang lainnya, seperti nabid yang terbuat dari apa kurma atau dari kismis, bisa dari apa gandum syair atau jewawut, atau terbuat dari jagung. Ini sama saja di khamar atau yang itu. Jadi khamar terbuat dari perasan anggur ya. Kalau mungkin yang lain yang memabukkan itu nabid, misalnya terbuat dari selain itu. Nah, hukumnya apa? Kalau orang minum khamar, hudda dihukum had arba'ina. Ya, arba'ina 40, 40 cambukan. Ya, dalam hadis sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu fil khamri bil jariti wa ni'ali arba'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum orang yang meminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal 40 kali. Yaitu di sini 40 kali 40 cambukan. Wa yajuzu dan boleh an yablugha bihi 80. Boleh hakim untuk ijtihad sampai dinaikkan ya, hanya sampai 80 cambukan. Nah, untuk merdeka ya, nanti kalau budak separuhnya. Ya, nanti dihukum cambukan. Dan menghukumnya tidak dalam keadaan mabuk. Artinya ketika dihukum itu yang dihukum tidak dalam keadaan mabuk. Karena nanti tujuannya kan untuk membuat jera ya. nanti kalau dalam keadaan mabuk dia enggak apa, enggak ada rasa menakuti untuk membuat jera. Kemudian cara mukulnya juga tidak pada satu bagian saja terus menerus sehingga nanti bisa menyakitkan. Jadi tempatnya apa, dibedakan. Tidak satu tempat, misalnya cambuk di bagian itu terus sama. Nah, ini nanti bisa membahayakan. Juga menghindari wajah ya, kaidah umum dalam memukul dan lain sebagainya. Ala wajhi ta'ziri, maksudnya tadi menambah sampai 80 ini dari sisi ta'zir. Ya. Dari sisi ta'zir tambahannya. Kalau hadnya kan 40, kemudian tambah 40 ini ta'zir. Wa yajibu alai al-hadu bi'ahati amro ini. Dijalankan hukuman had ini dengan dua sebab. Yang pertama bibayi natin dengan bukti, yaitu persaksian dua laki-laki. Persaksian dua laki-laki. Kalau hanya satu laki-laki plus dua perempuan maka belum bisa jatuh hukuman had. Kemudian sebab lain au ikrar, dengan sebab adanya ikrar bisa jatuh hukuman had. Jadi seorang yang meminum khamar mengaku sendiri, namanya ikrar ya, sudah lewat pembahasan tentang ikrar. Wala yuhaddu bil qai'i wal istinkahi. Tidak jatuh hukuman had hanya dengan sebab muntah. Ya. Saya seorang memuntahkan khamar. Ya. Muntah khamar. Ini enggak bisa menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman had cambuk 40 kali atau sampai 80 tadi. Walistinkahi juga bau mulut. Ya, mulutnya berbau khamar. Ya, ini juga tidak bisa menjadi dasar untuk menghukum had. Ya, karena bisa jadi nanti kemungkinan dia minum khamar karena dipaksa. Atau dia salah sangka, dikira ini misalnya jus, ternyata khamar misalnya. Ya. Maka tidak bisa menjadi dasar hanya sekedar bau mulut khamar. Mulutnya berbau khamar. Kita lihat penjelasannya. Khamar terbuat dari perasan anggur atau yang lainnya. Ya, secara bahasa semua yang menutupi akal khamar. Hukumnya, hukum meminum khamar itu haram, bahkan termasuk dosa besar dan tidak halal dalam syariat selamanya. Kemudian faedah hukuman had untuk meminum khamar itu adalah untuk membuat jera orang minumnya, karena di situ dengan meminum khamar bisa membahayakan akal. Diharamkannya khamar di tahun kedua Hijriah. Ukuran had, hukuman untuk peminum khamar 40 cambukan untuk orang merdeka, bisa ditambah sampai 80 dengan keputusan hakim. Maka yang 40 ke atas itu masuk hukuman takzir. Ya, takzir sudah kita sampaikan ya, yang kriminalitas tindak pidana yang di situ tidak ada atau pelanggaran yang tidak ada hukuman hadnya, tidak ada hukuman had, tidak ada kafaroh. Nah, ini takzir nanti kebijakan hakim. Ya, yang 40 ini adalah had, tambahannya kalau dilebihkan sampai 80 ini adalah misalnya adalah masuk takzir, lebih had plus takzir. Ya, tadi sudah kita sebutkan cara mencambuknya, mukulnya itu tidak pada satu tempat, tapi mungkin bisa di beberapa tempat. Karena nanti bisa membahayakan kalau di tempat itu terus menerus di tempat yang sama. Kemudian pula ketika cambuk ini menghukum had, ini orang tersebut yang dihukum tidak dalam keadaan mabuk. Jadi kalau sudah sadar, ya, bisa apa, diajak komunikasi, bisa merasakan normal, nah, baru dihukum had. Hukuman cambuk, hukuman had, homer, bisa dijatuhkan dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama bayinah, ya, yaitu dengan persaksian dua laki-laki yang bersaksi bahwasanya ada orang tersebut meminum khamar. Adapun kalau persaksian para wanita, ini tidak sah untuk menetapkan hukuman had peminum khamar. Kemudian kalau tidak dengan bayinah, bisa dengan ikrar. Itu pengakuan orang yang minum khamar. Dia mengaku bahwasanya dia minum khamar, maka dengan ikrar ini bisa dijatuhkan hukuman had. Karena ini ikrar apa? Termasuk dalil yang kuat, ya. Sayyidul adillah. Mengenai bau mulut, jika misalnya tercium bau khamar pada mulut seorang, nah, istilahnya istingkah, maka tidak bisa dihukumi dia itu apa mabuk, karena ada kemungkinan dia salah, ya. Salah minum atau dipaksa, ya, atau kondisi darurat, atau dia tidak tahu bahwa itu khamar, atau tidak tahu kalau itu diharamkan. Karena mungkin apa masih baru saja masuk Islam atau hidup di pelosok yang jauh dari ilmu, dari agama Islam. Demikian juga hukum orang yang memuntahkan khamar, maka tidak ada had hanya dengan berdasarkan orang muntah khamar. Kemudian dalam proses mencambuk, maka baju dari orang yang dihukum, yang dicambuk ini tidak perlu kemudian dilepas selama masih tertutup auratnya. Dan baju tersebut, bajunya tipis, tidak menghalangi apa cambukan tersebut. Ya, bajunya artinya baju tipis, ya, tidak dilepas, tidak mengapa. Asalkan ya bagian auratnya tetap tertutup. Adapun kalau misal jubah tebal atau misalnya jas hujan, ya seperti ini, ya, harus dilepas. Ini kan nanti apa? Menghalangi cambukan. Mempengaruhi, ya. Mempengaruhi, mengurangi rasa. Tapi kalau yang tipis, bajunya ini enggak. Jadi enggak perlu dilepas, tidak mengapa. Mengenai berobat dengan khamar, hukumnya haram. Karena khamar itu penyakit. Ya. Da' walaisat dawa. Ya. Khamar itu obat, bukan. Khamar itu apa? Penyakit dan bukan obat. Nah, kecuali kalau tidak dapatkan benda-benda suci, obat yang suci, ya, yang bisa dijadikan obat. Maka boleh karena darurat. Dan boleh berobat dengan satu yang najis selain khamar jika tidak ditemukan obat-obat yang suci bendanya. Kemudian orang yang kehausan ini tidak boleh minum khamar karena khamar itu tidak bisa menghilangkan dahaga, bahkan akan menambah dahaga, menambah haus. Adapun narkotik ya, narkoba, maka hukum meminumnya ya haram ya, seperti ganja, heroin dan yang lain sebagainya. Dan tapi di situ tidak berlaku hukuman had. Ya, hukumannya adalah takzir. Jadi yang hukuman had khusus khamr. Faslun as-sariqatu, pasal tentang pencurian, hukuman had untuk pencuri. Apa itu pencurian? Ya, mengambil harta ya dengan sembunyi-sembunyi secara zalim dan diambil dari tempat standar penyimpanan ya, tempat yang standar untuk menyimpan. Jadi mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi ya, yaitu dengan cara yang zalim atau berbentuk kezaliman dan diambil dari tempat yang standar untuk menyimpan. Qala al-musannifu Abu Suja' rahimahullahu ta'ala wa tuqta'u yatu sariqi, dipotong tangan as-sariqi, orang yang mencuri. Sarik juga sariqah ya. Walaupun misalnya dia kafir zimi ya, karena kafir zimi ini kan multazim dengan hukum, artinya dia terkena apa aturan hukum juga. Jadi pencuri laki-laki ataupun perempuan bahkan juga kafir zimi. Ya dipotong tangannya itu jika memenuhi bisiti syara'ito, dengan terpenuhinya 6 syarat. Yang pertama, an yakuna balighon, aqilan, balik berakal ya, mukallaf. Balik berakal mukallaf ya. Ditambah lagi muhtar ya, biasa muhtar, tidak dipaksa. Maka kalau anak kecil, orang gila, mukroh, ini enggak ada taklif, sehingga apa? Tidak dihukum had. Ya, kalau orang dipaksa, tidak dihukum. Adapun yang memaksa bagaimana? Yang memaksa, juga tidak dihukum. Kecuali nanti yang dipaksa belum tamyiz. Yang dipaksa belum tamyiz. Ya baik itu nanti yang dicuri adalah hartanya orang muslim ataupun hartanya orang kafir dzimmi. Kemudian syarat berikutnya, wa an yasriqa nisaban qimatuhu rubu'u dinarin. Dia mencuri harta yang telah mencapai nisab. Ya nisab dalam hal harta yang dicuri. Harta yang dicuri agar orang yang mencuri terkena hukuman had, maka itu ada nisabnya yang di situ qimatuhu rubu'u dinar, seperempat dinar. Nah, dikonversi 1 gram ya, sekitar 1 gram zahab emas. Ya kalau pasnya 1,0625 nanti disarah ada. Ini kalau di bawah itu tidak terkena hukuman had. Nilainya itu nanti nilai harta ketika dia mengambil dari tempat penyimpanan. Ya. Jadi pas mengambil dari tempat penyimpanan itu nilainya berapa? Ya. Sudah seperempat dinar atau enggak. Kalau pas ngambilnya nilai segitu, kemudian nanti setelah itu ternyata turun ya, tetap yang di pakai patokannya ketika mengeluarkan tempat penyimpanan. Ya, kemudian min khirzi mislihi, ya, dari tempat penyimpanan yang standar, ya, yang ini berbeda-beda menurut apa jenis barangnya, ya, sehingga nanti kalau menyimpannya di bukan di tempat yang standar maka tidak terkena hukuman had, karena syaratnya barang tersebut disimpan di tempat yang standar. Ya, kalau uang misalnya berarti di kotak, ya, di kotak dalam kamar misalnya. Kalau misalnya sepeda motor berarti di garasi, ya, pagarnya ditutup. Nah, ada apa? Pintunya. Ya. Nanti kalau itu standar. Kalau nggak standar misalnya sepeda motor taruh di teras misalnya. Rumah tidak ada pagarnya, taruh di teras. Nah, ini ya kan nggak standar itu. Orang gampang sekali apa mengambil, ya, sepeda motor atau sepeda. Nah, ini beda-beda, nanti beda-beda menurut apa bendanya seperti apa. Handphone ditaruh di luar, ya kan, ini jelas apa bukan di tempat yang standar. La milka lahu fihi, yang bukan miliknya, ya. Barang yang dicuri bukan miliknya. Kalau miliknya berarti apa? Tidak terkena hukuman had. Misalnya, ya, miliknya di tangan orang lain. Misalnya apa? Gadai. Dia menggadaikan. Ya, menggadaikan handphone di temannya yang menghutangi. Kemudian handphonenya diambil. Ya, itu kan miliknya dia memang. Nah, ini walaupun dia bentuknya seperti mencuri tapi tidak terkena hukuman had, yaitu barang gade, barang sewaan, barang pinjaman, ya. Barang pinjaman dipinjam orang diambil lagi secara sembunyi-sembunyi misalnya. Wala syubhata lahu fi malil masruqi minhu, dan tidak ada syubhat di harta yang dicuri tersebut. Misalnya sebab itu dia mengambil dalam bentuk seperti mencuri, ya. Dia menyangka itu barangnya gitu loh. Menyangka itu barangnya. Atau misalnya kalau ini anak, ada contoh lain, misalnya anak mengambil tas setelah itu dia orang tuanya, atau kebalikannya orang tua mengambil harta anaknya. Mayuk tau dan dipotong. Udah ya, penjelasannya dari Syekh Hisam Hafizullah Ta'ala. Jadi pencurian sudah kita sebutkan, ya. Kemudian definisinya sudah sebutkan, termasuk ini termasuk dosa besar, ya. Mengambil harta orang lain tanpa hak, ya. Tanpa sesuatu yang tanpa apa? Ya, tidak dibenarkan, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Rukun mencuri, ya, mencuri aja ada rukunnya, maksudnya nanti teranggap mencuri enggak gitu. Karena ini pencurian hukuman hadnya ini, kalau enggak masuk pencurian ya berarti beda, bukan hukuman had, ya. Dan masalahnya berat nanti dipotong tangan atau enggak, ya, kayak tadi syarat-syaratnya. Ya, ada pencuri, ada yang dicuri, ada kemudian ada perbuatan pencurian. Syaratnya ada 6. Ya. Syarat dari pencuri, ya. Pertama balik, ya. Maka anak kecil tidak dipotong tangannya. Berakal, gila tidak dipotong. Bukan mukallaf. Kemudian ikhtiar, ya, dipaksa juga tidak dihukum. Kemudian multaziman bil ahkam. Dia itu terkena apa? Sasaran hukum. Artinya dia harus mentaati hukum itu. Beda misalnya contohnya kalau kafir harbi. Yang dia tidak ada perjanjian keamanan untuk tinggal di negeri Islam. Ini tidak multazim dengan hukum Islam, maka tidak dipotong. Kalau kafir harbi. Kemudian yang kelima, syaratnya dia tahu itu haram. Karena kalau enggak tahu maka tidak dipotong. Jahil ya, tapi jahilnya jahil yang ma'zur biasa ya. Sudah berulang kali apa itu jahil ma'zur, yang ada dua itu ya. Baru saya masuk Islam, hidup jauh dari ilmu. Nah, ringkasnya dua itu. Itu jahil yang ma'zur. Ma'zur. Kemudian nomor 6, tidak ada izin dari pemiliknya. Tidak diizinkan. Ya, kalau diizinkan berarti enggak ya. Nah, misalnya gimana ya? Misalnya diizinkan untuk mengambil kapanpun ya. Dan diambil tanpa sepengetahuan. Adapun syarat untuk yang barang yang dicuri, yang pertama tercapai nisab yaitu 1/4 dinar atau senilai dengan itu. Nah, 1/4 dinar itu adalah 1/4 miskol. 1 miskol adalah 4 gram lebih 1/4. 4,25 emas. Sehingga kalau 1/4-nya bagi 4 berarti sekitar 1,06 25. Kalau mau dihitung 4,25 bagi 4. Nah itu. Kemudian nilainya itu yang teranggap ketika dia mencuri. Ketika mengambil dari tempatnya. Jadi kalau nanti kemudian harganya menurun, maka hukuman had tidak gugur. Nah, pas mencuri nilainya segini. Misalnya 1 gram ini kalau sekarang misalnya 700 ribu lah misalnya, atau lebih ya sekarang. Gampangnya misalnya 700 ribu pas diambil, harga barang itu memang 700 ribu. Habis itu di kemudian hari kok menurun harganya, apa? Turun jadi 500 ribu. Nah, ini dia terkena had karena ketika ngambil harganya segitu. Ya, jadi harus tahu ngambilnya kapan. Kemudian jika dia mencuri sebuah cincin, misalnya dari emas, beratnya kurang dari nisab. Tapi kalau nanti nilai dari pembuatan, kemudian ada biaya-biaya yang lain, administrasi dan sebagainya, nanti kok sampai nisab, maka tidak dipotong. Yang diukur pokoknya itu beratnya berapa gitu aja. Kan tadi kan aukimatuhu atau kimahnya tadi kan. Nisabnya ada di 1/4 dinar aukimatuhu. Nah, di sini disebutkan contoh seperti ini. Nah, ini dilihat kalau apa beratnya segitu, kemudian ada nilai-nilai yang lain proses pembuatan sehingga nilainya sampai nisab, maka tidak dipotong. Sponsor. Siapa ya? Ada sponsor ya. Sampai mana tadi? Jika seorang mencuri baju yang lama, sudah lama. Bajunya sudah usang lah, sudah lama. Ya, harganya enggak sampai 1/4 dinar. Tapi di kantongnya ada harta yang setara dengan 1/4 dinar atau lebih. Jadi pencuri itu enggak tahu hal tersebut, maka ini jatuh hukuman had. Ya. Jadi dia mencuri baju, di baju ada uang yang banyak misalnya. Ya, 1 juta misalnya. Nah, ini dia kena nanti. Sehingga di sini faedahnya ya tidak dilihat niatnya ya. Niatnya kan mencuri baju. Di baju ada hartanya, ada uangnya. Tetap kena. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Kalau mencuri di bawah nisab, ya, di bawah 1 gram itu tadi, lebih, di bawah nisab, itu 1/4 dinar, maka dia menanggung harta. Menanggung, doman ya. Kemudian dia nanti mengembalikan ke pemiliknya dan dihukum takzir. Artinya enggak sampai dipotong tangannya. Karena apa? Belum tercapai nisab. Kemudian syarat yang kedua, barang yang dicuri tersebut disimpan di tempat penyimpanan yang standar. Yang tempat yang standar. Di sini beliau mengembangkan hadis riwayat Abu Dawud, la qata'a fi syai'in minal masyiati illa fima awahu al-murah. Murah tempat bermalam, kandang. Tidak ada apa potong tangan di pencurian hewan ternak kecuali yang di tempat di kandangnya. Maka harus ada penjagaan harta dan diletakkan di tempat, ya, di tempatnya. Sehingga nanti tidak teranggap pemilik harta ini apa menyanyiakan harta. Adapun tempat standar itu yang seperti apa berbeda-beda menurut harta tersebut dan kondisi juga waktu. Nah, misalnya kalau uang di kota, ya. Kalau mobil, motor di garasi, misalnya seperti itu. Kalau sandal ya misalnya mungkin bisa di teras dengan catatan pagernya dikunci misalnya. Nah, ya nanti dilihat ya, dilihat kondisinya seperti apa. Jika pencuriannya adalah seorang tamu kemudian mengambil barang-barang di rumah maka tidak dipotong. Allah alam bisawab, ilatnya seperti apa? Di tengah-tengah mencuri, ya, di tengah-tengah dia mencuri, dia berdiri di tempat penyimpanan untuk apa? Mengumpulkan harta curian dan sebelum keluar dari tempat tersebut ditangkap. Nah. Maka ini tidak dipotong, tidak dipotong tangannya. Karena tidak adanya apa, dia tidak terpenuhi syarat mengeluarkan harta dari tempat standar. Ya, sampai sedetail itu. Jadi ada syarat dia itu harus mengeluarkan dari tempat standar. Tempat standarnya di kamar. Ya, baru dia mengeluarkan dari tempat standar, ini baru dia kena. Nah, ini belum dikeluarkan, sudah tertangkap. Berarti dia belum melakukan pengeluaran, kan itu. Pengeluaran barang yang dicuri. Kemudian yang ketiga, ya pencuri tersebut tidak memiliki barang yang dicuri. Sehingga tidak dipotong tangan kalau dia mencuri barang perdagangan, ya, barang dagangan yang dia itu partner, ya, atau berpartner dengan temannya, ya, memiliki barang tersebut. Dia memiliki sebagian barang tersebut, kemudian dia mengambilnya, ya. Ini nanti ada subhat di situ, karena dia ada kepemilikan di situ. Kemudian seorang ini punya, ya tadi ya, kepemilikan gabungan, ya, saham di satu harta, dia 1/4, ya. Dia punya apa, saham di situ memiliki 1/4 saja. Kemudian diambil semuanya, ya, maka tidak dipotong. Karena dia memiliki seperempat di bagian dari keseluruhan. Memiliki seperempat dari keseluruhannya. Bikuli syai'in minal mal. Ya, posisinya kan enggak tahu yang mana. Pokoknya seperempat. Ya. Posisinya yang di mananya tidak tahu, kan gabungnya. Seorang menggadaikan mobil di indah da'in. Da'in itu orang yang mengutangi, ya. Namanya da'in. Orang yang memberi utang. Mobilnya digadaikan kemudian diambil, dicutong. Karena apa? Gadai itu tidak apa? Tidak menjadikan hilangnya kepemilikan. Motor mobil digadaikan, ya tetap jadi miliknya orang yang menggadaikan, miliknya rohin. Nah, karena dia miliknya, kemudian diambil dalam bentuk pencurian, maka tidak dipotong. Demikian juga ketika dia mencuri, mengambil apa barang titipan yang dia titipkan ke temannya, misalnya. Atau mengambil barangnya yang dirampas oleh orang lain atau digosok, sama. Artinya dia masih menjadi miliknya posisinya itu. Syarat yang ketiga. Jika pencuri mengklaim, bahasanya dia itu memiliki barang tersebut yang dicuri. Yang mencuri kemudian mengklaim ini barang saya. Nah, tidak mengklaim gitu. Maka tidak dipotong. Walaupun nanti tampak kebohongannya karena ada subhat. Ada subhat. Dan hudud itu tudra'u bisubhat. Kebohongan itu tertegah gara-gara ada subhat. Jadi harus benar-benar jelas, gitu kan. Harus benar-benar jelas. Ada yang meragukan subhat ini menggugurkan, ya. Yaitu di hudud, ya. Hudud bukan ini aja, yang sebagaimana kita bahas kemarin juga ada seperti itu. Kemudian masih lanjut nomor 4, ya. Nah, tidak ada subhat, misalnya ya seorang mencuri harta dari bapaknya atau ibunya, atau orang tua mencuri harta anaknya laki-laki atau perempuan. Atau harta yang diwakafkan untuk fakir miskin, dan dia juga orang miskin. Diambil. Dia bagian dari itu, dari orang miskin. Wakafnya untuk orang miskin. Adapun kalau mencuri ini salah satu apa istri, satu sama lain, maka ini tidak termasuk subhat, ya. Dipotong. Ya. Mencuri makanan di masa paceklik. Jika seorang itu tidak mampu untuk apa membeli makanan tersebut, maka tidak dipotong. Ini sama dalilnya, yaitu masalah subhat. Ya, hudud itu semaksimal mungkin ditolak dengan. Kemudian orang muslim dia mencuri barangnya orang kafir zimmi, maka dipotong. Ini enggak dibedakan. Karena zimmi tadi multazimun bil ahkam tadi. Harta yang ditinggalkan di padang pasir misalnya, atau tempat yang kosong, maka hibzunya atau tempat penyimpanannya dikatakan dia itu posisinya di tempat penyimpanan standar kalau ada penjaganya. Nah, karena ini tempatnya tempat terbuka. Nah, itu kalau ada penjaganya, ini sudah posisi dia di hirzin, ya, di standar. Posisi di standar penyimpanan, ya, dengan standar penyimpanan barang kalau di tempat tanah lapang di padang pasir seperti itu adalah ada yang jaga. Ini orangnya, ada wujud orang yang menjaga. Adapun kalau di rumah, ya di pemukiman, yaitu nanti tertutupnya pintu. Kalau di rumah-rumah. Nah, jika yang dicuri adalah pintunya, maka dipotong. Allah alam sholat. Ini dicuri pintunya. Kemudian binatang gembalaan. Nah, ini dikatakan nanti fi hirzi mislihi tadi. Min hirzi mislihi. Nah, ini standarnya gimana? Ini kan beda-beda. Ya. Nah, ada yang di padang pasir seperti itu, ada penjaga. Kalau binatang ternak ketika digembalakan, itu nanti standarnya adalah ketika orang yang menggembalakan dalam keadaan sadar. Atau yang menjaga. Maka kalau seperti itu nanti dia mengambil berarti terkena. Terkena hukuman had. Karena ini sudah fi atau min khirzi mislihi tadi. Sudah di situ. Adapun kalau penggembalanya pergi, nggak ada yang jaga, ya, maka nggak dipotong. Nah, berarti apa? Tidak disimpan di tempat standarnya. Nah, standarnya itu beda-beda. Contohnya ini tadi. Ada yang jaga keliaran sendiri. Ya Allah alam bisawab. Kemudian barang tersebut harus yang muhtaram. Ya. Muhtaram yang dimuliakan ada bernilai secara syar'i. Misalnya mengambil khamar. Muslim atau dhimmi mengambil khamar. Walaupun umurnya muhtaromah atau misalnya babi dan anjing walaupun itu dimiliki, kemudian kulit bangkai yang belum disamak tidak dipotong karena ini benda-benda apa? Najis. Khamar walaupun muhtaromah ya, sudah pernah kalau tidak salah muhtaromah. Yang nanti akan dibuat menjadi cuka. Ya. Kemudian intinya di benda-benda najis ini dia tidak muhtarom. Bendanya tidak muhtarom. Karena benda najis ini bukan mal. Karena mal itu adalah tohir muntafi'. Nah itu definisi mal. Dalam syariat adalah tohirun muntafi'un. Nah, sehingga kalau najis tidak bukan mal. Maka ini mencuri ahlul mal. Kan gitu. Adapun kalau di sama kulitnya disama maka nanti kena hukuman potong. Walaupun yang mensama ini pencurinya. Ya. Nah, dia ada kulit, kemudian disama, kemudian diambil. Ya, malah terkena dia. Ya. Karena kalau dia disama dia sudah apa? Sudah tohir. Ya kan, sudah tohir. Tadi kalau belum disamak malah pala kot A tidak ada apa? Potongan tangan. Kemudian pencurian ini ditetapkan dengan adanya ikrar dari yang mencuri dan ini boleh rujuk mencabut ucapannya. Maka ini kur di sini disebutkan kur walaupun di tengah lenggak. Kemudian qadhi memotivasi untuk bisa rujuk dan mengingatkannya untuk bertobat dan beristighfar. Di samping ikrar bisa orang kalau seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki satu, perempuan dua tidak bisa ditetapkan hukuman hak, tetapi nanti ada hukuman. Kemudian doman barang curian, ketika seorang mencuri barang, maka dia menanggung barang tersebut dalam tanggungannya. Yadu doman nanti ya. Yadu doman. Maka nanti kalau barangnya masih ada, kembalikan. Kalau nanti sudah rusak, hilang, maka dia menanggung mengembalikan nilainya. Meskipun yang mencurinya orangnya miskin. Ya, potong tangannya adalah hak Allah. Adapun doman, menanggung barang curian adalah hak adami. Hadu sariqati, hukuman had untuk pencuri. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa tuqta'u yaduhu al-yumna. Ini hukumannya. Dipotong tangannya yumna yang kanan. Ya, jadi nanti ada, kalau yang kanan ada ya, yang kanan. Nanti kalau enggak ada bisa pindah ke kiri, yang kaki yang kiri. Min mafsilin ku'ai, dari persendian pergelangan tangan. Itu ku ini ya, pergelangan tangan jadi itu tulang setelahnya adalah tulang yang setelahnya adalah ibu jari, namanya ku. Jadi ada tulang setelahnya ibu jari. Nah, dari situ nanti memotongnya. Fa in saraqa sanian quti'at rijluhu al-yusra. Kemudian dia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, dipotong tangannya kakinya yang kiri. Yaitu dari persendian antara kodam dengan betis di mata kaki ya, di mata kaki. Fa in saraqa salisan quti'at yaduhu al-yusra. Jika mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, baru dipotong tangannya yang kiri. Fa in saraqa rabi'an quti'at rijluhu al-yumna. Jika mencuri yang keempat kalinya, dipotong tangannya, kakinya yang kanan. Ya, ini posisinya silang gitu ya. Posisinya apa? Silang. Jadi tadi dari tangan kanan, kemudian kaki kiri. Kemudian tangan kiri, kaki kanan. Tangan kanan, kaki kiri, dan tangan apa kiri, kaki kanan. Jadi mulai dari tangan nanti kemudian menyilang ke kaki. Nah, habis itu mulai dari tangan lagi menyilang lagi ke kaki. Fa in saraqa ba'da dzalika uzira. Jika nanti jadi potong 4 itu, berarti kan kelima ini mencuri yang 5, maka ditakzir hukumannya. Jadi hukuman hadnya sudah habis di situ berarti ya. Nah, ditakzir. Wakila ada pendapat yang mengatakan yuktalu sobron, di apa bunuh. Nah, dengan dibunuh, setelah ditahan dulu kemudian dibunuh. Ditahan sementara waktu kemudian dibunuh. Nah, ini kil. Kil itu biasanya pendapat lemah dan ini bukan muktamad. Yang muktamad tadi di takzir. Ya. Kita lihat sarahnya. Jika ada pencurian dan terwujud syarat-syaratnya, maka wajib dikenakan hukuman had, yaitu dipotong tangan kanan, baik itu laki-laki atau perempuan, dari kuk pergelangan, walaupun misalnya cacat, misalnya terpotong jarinya. tidak pengaruh, tetap dipotong di situ. Yang kedua, dipotong kaki sebelah kiri dari kaab, mata kaki. Ya, jadi persendian antara kodam dengan betis. Kalau yang ketiga nanti dipotong tangan yang kiri, ya, dari kuk juga pergelangan. Nah, yang keempat nanti dipotong kaki yang kanan. Kemudian kalau yang kelima, takzir. Takzir nanti menurut kebijakan qadhi. Ini menurut pendapat yang rajih, ini di takzir yang muktamad ya, pendapat muktamad. Kalau yang pendapat lemah, dalam mazhab juga ada itu dibunuh. Ya, ditahan dulu baru dibunuh. Kemudian ketika proses penjatuhan hukuman had, motongan tangan, maka nanti harus ada pencegahan agar darah tidak mengucur terus-menerus, mu'alajah. Agar bisa menghentikan darah ya, dan nanti mencegah kebinasannya, bisa mati juga kalau nanti darahnya tidak ditahan, keluar terus ya. Kalau zaman dulu kan dengan minyak yang mendidih ya. Kalau dengan apa, dicelupkan di minyak yang mendidih. Sehingga nanti berhenti apa, kucuran darahnya. Ya, kalau di zaman sekarang ya, ilmu medis sudah maju, modern, jadi lebih mudah ya untuk istilahnya menahan darah tersebut agar tidak keluar terus-menerus. Di antara yang bisa menggugurkan hukuman had pencurian, yang pertama, pencuri menarik menarik apa, ikrarnya, pengakuannya. Tapi tetap dia doman, ada doman. Kemudian pengakuannya didustakan oleh orang yang dicuri atau didustakan dengan bukti. Jadi dia mengaku saya mencuri barangnya fulan, nah si fulannya mendustakan, bukan, bukan dia, bukan kamu. Nah, ini bisa gugur hukuman had. Kalau enggak ada yang mendustakan ya ditetapkan karena ikrar. Ya, ikrar itu kuat. Kemudian yang ketiga, pencuri mengembalikan barang curian kepada pemiliknya sebelum sampai ke qadhi. Belum sampai diangkat di pengadilan, ini sudah dikembalikan. Nanti bisa ukur hukuman hadnya. Jika pemilik barang yang dicuri ini maafkan sebelum urusan sampai ke qadhi, maka ini boleh apa, ada pemaafan tersebut. Adapun jika sudah sampai di pengadilan, di qadhi, maka tidak boleh ada pemaafan. Ya, tadi tentang pencurian, kita sekarang kita lanjutkan tentang apa, kotik atorik atau jamannya kutok atorik. Faslun fi kotii atoriki, perampok atau penyamun. Namanya seperti itu karena dia menghalangi manusia untuk jalan melewati untuk berjalan di satu jalan. Karena takut dengannya, takut dari dengan perampok atau penyamun tersebut. Kot utorik ya, tadi nanti ada definisinya. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa kutu utoriki ala arba'ati aqsamin, empat macam ya. Perampok ada empat macam. Nah, kemudian sebelumnya untuk kuat utorik ini nanti bisa ditetapkan dengan persaksian dua orang laki-laki. Dan tidak bisa dengan satu laki-laki plus dua perempuan. Dan dia juga disyaratkan balik berakal dan tidak dipaksa. Jenis yang pertama, dia membunuh, mereka itu membunuh sekelompok ini, gerombolannya ini. Membunuh walam ya'huzu al-mala. Kemudian balasannya, hukumannya kutilu, dibunuh. Dia membunuh, merampok ini membunuh, tapi enggak mengambil harta. Maka balasannya dibunuh. Wajib dibunuh haknya, hukuman haknya. Dan ini tidak bisa gugur, tidak bisa apa, digugurkan oleh kerabat atau keluarga dari yang terbunuh. Ya. Berbeda dengan murni pembunuhan. Berbeda dengan murni pembunuhan yang sudah pernah kita bahas, ya, tidak ada kisos, kalau dimaafkan nanti bayar diat, kalau dimaafkan gratis tidak kena apa-apa. Nah, kalau ini nggak bisa, tidak bisa gugur. Karena dia itu ini telah menggabungkan jinayatnya dengan apa? Kriminalnya itu menakut-nakuti pengguna jalan. Sehingga nanti ini menambah hukuman. Kalau membunuh saja itu enggak ada nakut-nakuti kan, bunuh saja. Nah, ini jinayat itu kan yang kemarin apa? Kriminalitas mengenai jiwa, badan atau anggota badan. Tidak bisa gugur. Wa in qatalu wa akhadhu al-mala qutilu wa sulibu. Ini jenis kedua ya, berarti membunuh, mereka ini gerombolan ini membunuh dan mengambil harta. Ya. Yang hartanya nanti ya seperti nisab harta yang dicuri. Ya, seperempat dinar. Sudah membunuh plus mengambil hartanya, maka hukumannya kutilu, dibunuh. Wajib dibunuh. Ya. Kemudian sulibu, disalib. Nah, disalib setelah dicuci, ya dicuci apa, dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan disalib. Ini untuk anak buat jera ya, buat jera orang. Nanti disalib 3 hari itu. Jika tidak khawatir nanti ada misalnya fisiknya sampai menggelembung dan memudorotkan, nanti belum sampai 3 hari kemudian diturunkan. Kemudian jenis berikutnya yang ketiga ya berarti. Wa in akhadhu al-mala wa lam yaqtulu maka kuti'at aydihim wa arjuluhum min khilafin. Kalau ini jenis ketiga, dia mengambil hartanya, ngerampok ngambil hartanya tapi enggak bunuh ya, pokoknya dirampas hartanya saja. Yang dia seukuran nisab ya, seukuran nisab. Tapi enggak membunuh maka dipotong tangan dan kaki. Dan ini harus dengan permintaan dari pemilik barang. Karena nanti bisa jadi dia nanti memaafkannya. Artinya bisa jadi nanti misalnya dia memang membolehkan. Min khilafin. Itu silang ya. Dipotong tangan kanan tangan kanan dan kaki kiri. Jika keduanya ada. Kalau enggak ada ya yang ada. Kalau nanti kembali apa melakukan perbuatan tersebut, yang kedua kalinya nanti potong tangan kiri sama kaki kanan, silangan. Yang keempat, wa in akhafu walam ya'khudhu al-mala walam yaqtulu hubisu wa'uzru. Jika mereka gerombolannya menakut-nakuti saja, tidak mengambil harta, tidak membunuh, maka hukumannya ditahan kemudian ditakzir. Ditahan itu ya ditakzir ya ini. Nah, taf'am 'alal khos ya. Takzir itu umum, ditahan, penjara itu khusus. Jadi ya sama. Intinya dia ditakzir ya. Ya dipenjara kemudian dihukum apa ya? Kebijakan qadhi. Wa man taba minhum qabla al qudrati 'alaihi saqatat anhu al hududu wa uhiza bil huquqi. Jika taubat sebelum dia diringkus, ditangkap, maka gugur hukuman hadnya karena sudah taubat dulu. Wa uhiza bil huquq. Dan akan tapi hak adami tetap diberlakukan seperti apa, tetap terus dipenuhi seperti hartanya. Kemudian kalau nanti ada kisos ya, nanti dilihat ada penjelasannya. Ya tadi qadhi utorik tadi ya. Jadi sekelompok orang atau orang yang dia mengambil harta atau membunuh untuk menakut-nakuti, kemudian menggunakan apa kekuatan dan di situ jauh dari pertolongan. Namanya qad utorik ya. Jadi person atau sekelompok orang yang muncul di jalan untuk mengambil harta atau membunuh atau untuk menakut-nakuti, yang mereka menggunakan kekuatan, kemampuan, dan di situ jauh dari pertolongan. Jadi tempatnya sepi, bukan di pemukiman kampung misalnya, nah, itu beda nanti, nggak masuk ke definisinya. Hukumnya haram, bahkan ini adalah kerusakan di muka bumi. Maka Allah menjatuhkan apa hukumannya agar jera dan mencegah hal tersebut, orang yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian hukuman had untuk ini tadi, perampokan ini, ya, pengacau atau perampokan, ini ditetapkan dengan satu ikrar, ya, pengakuan, dua bukti, syahadah, persaksian. Syarat qati, syarat qati atorik, dia satu multaziman lil akam. Multaziman lil akam. Ya, termasuk kafir dhimmi. Kalau harbi berarti enggak. Kemudian mukallaf balik berakal, kemudian di atas pilihan sendiri, dan dia punya kekuatan yang bisa mengalahkan orang lain. Laki-laki sama perempuan tidak ada bedanya, juga muslim ataupun dhimmi. Dan hukumnya ada empat macam. Yang pertama, jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta, maka hukuman hadnya adalah dibunuh, dan wali-walinya atau keluarganya tidak punya hak untuk mengalihkan, untuk tidak dikisos. Ya, tadi alasannya ya sudah kita jelaskan, dia menggabungkan antara jinayat sama menakut-nakuti orang. Jika yang terbunuh adalah lebih dari satu, yang terbunuh lebih dari satu, ya. Ini yang bunuh satu, yang terbunuh banyak. Misalnya. Maka si pembunuh, qati thoriqnya, ini dihukum had, ya, dia dibunuh. Gara-gara bunuh satu orang, kemudian orang lain yang mati tadi, nanti hukumannya diat. Ya. Karena itu lebih dari satu. Jenis yang kedua, dia mengambil harta saja, tidak membunuh. Dan hartanya telah mencapai nisab, seperempat dinar. Maka hukumannya dipotong tangan kanan, ya, dan bersamaan dengan juga kaki kiri disilang. Sini disebutkan motong tangan ke kanan untuk mencurinya, motong ke kaki kiri untuk perampokannya. Yaitu untuk menakut-nakuti atau ya meneror orang-orang yang aman, yang ya. Nanti kalau dia kotiotorik tadi mengulangi perbuatan lagi, dipotong tangan kiri plus kaki kanan, disilang. Jadi dua ya. Boleh memotong tangan dan kaki ini dalam satu waktu, boleh juga misalnya berurutan, gantian. Nah, ini satu had, karena ini satu had ya. Satu paket. Kalau di pencurian tadi kan dia sendiri-sendiri ya. Kalau ini satu kesatuan ya, potong silang tadi. Kemudian dipotong tangan kanan bersama dengan kaki kiri ini dengan permintaan dari orang yang mempunyai barang. Karena bisa jadi dia mengakui bahwasanya itu dibolehkan. Bolehkan untuk mengambil barang-barangnya. Mungkin ada bentuknya seperti itu ya. Dia dibolehkan, berarti tidak apa-apa. Maka harus ini dilihat dulu. Nanti pemotongan tangan kaki ini harus berdasarkan apa klaim, apa pengajuan dari orang yang memiliki barang yang dirampas. Jenis ketika jika mereka mencuri, mengambil harta yang telah tertera di nisab, maka haknya apa? Dibunuh kemudian disalib 3 hari dalam rangka untuk apa? Membuat jera orang-orang dari perbuatan tersebut. Karena saat masjid ini cepat membusuk, cepat rusak, misalnya terutama di musim panas, maka disalibnya kurang dari 3 hari. Disalib ini adalah dilakukan setelah dibunuh ya, setelah dibunuh baru disalib, jadi sehingga tidak ada tambahan penyiksaan, ada tambahan berupa penyiksaan. Kalau belum dibunuh, disalib dulu enggak, tapi harus dibunuh dulu, mati baru disalib. Yang disalib di kayu setelah dimandikan, dikafani dan disolati. Jenis yang keempat hanya menakut-nakuti saja, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengambil barangnya, tidak merampas, maka hukumnya takzir. Nanti ditahan di daerah, di bukan daerahnya, kemudian ditakzir. Nanti dengan hukuman yang sesuai menurut keadaannya. Karena dia melakukan kemaksiatan yang tidak ada hukuman had dan tidak ada kafaroh. Hukum taubatnya seorang perampok kotiotorik, jika dia bertaubat sebelum ditangkap oleh penguasa, maka hukuman had untuk tadi perampokan gugur. Walat taskutu tidak gugur hukuman apa? Untuk pembunuhan dan mencurinya. Jika dia mencuri saja, maka gugur hukuman apa? Mensalib. Ini kalau dia tobat ya, maksudnya dia tobat. Kemudian boleh bagi wali maktul, yaitu keluarganya untuk memaafkannya. Ini maksudnya itu ketika tobat nanti dampaknya gimana? Kalau enggak tobat tadi penjelasannya gitu. Kalau tobat ini bagaimana? Nanti yang hukuman-hukuman khusus itu, yang hukuman khusus untuk muharobahnya itu nanti yang bisa gugur. Jika dia mengambil harta, maka gugur hukuman potong kaki. Ya kan, tadi yang khusus untuk itu. Jika dia tidak membunuh dan tidak mencuri, maka tidak dibunuh, tidak dipotong. Karena ini gugur semua. Dari tobat ini dampak dari tobat adalah hukuman hadir gugur, tetapi dia tetap masih berdoman menanggung yang berkaitan dengan harta. Harta yang diambil ya tetap dikembalikan, kalau hilang nanti diganti dengan nilainya. Jadi hukuman had itu hanya yang gugur yang satu saja, yang gugur dengan tobat, yaitu harobah, yang apa, muharobah tadi, yang dia gugur. Jadi nanti yang hukuman yang khusus untuk perampokannya. Nah, jadi kan tadi ada pembunuhan, kemudian ada di situ kalau didetailkan ada pencurian juga kan, ada muharobah, qatl, ada sariqah, kemudian ada muharobah. Nah, nanti yang muharobah ini yang dia nanti gugur dengan taubat, dengan apa? Taubat. Ya, sebagaimana disebutkan di sini di paragraf kalimat pertama, jika dia taubat sebelum tertangkap, maka gugur adalah hukuman muharabah. Tidak gugur had untuk hukuman membunuh dan mencuri, mengambil barangnya. Faslun fi faslun asyalu. Sial itu apa? Penyerangan. Atau gangguan bisa. Di Masjid Hamawi, hujum walai tidak ala nafsi awil mal awil harim, penyerangan atau gangguan yang ditimpakan ke jiwa, diri sendiri, badan atau harta atau mahram, yaitu istri. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa man usida bi adzan bi nafsihi au malihi au harimihi fa qatala an zalika wa qatala fala dhamana alaihi wa ala raqibi ad-dabbati dhamanu ma atlafathu ad-dabbatu. Jika seorang diganggu baik fisiknya sendiri, dia sendiri, atau harta, atau harim, misal istri, maka faqo talak, kemudian dia menyerang karena tersebut. Faqo talak, kemudian dia membunuh, falal doman alaih, dia tidak menanggung. Kemudian orang yang menunggangi kendaraan, ya, binatang tunggangan, dia menanggung atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan tunggangan tersebut. Ya, diserang, diganggu fina fihi, misalnya mau dipotong apa anggota tubuh atau dihilangkan fungsi anggota tubuh dan yang lainnya. Atau hartanya, misalnya walaupun hartanya itu sedikit. Nah, ini dia nanti membela. Ya, membela dari membela ancaman yang mengenainya. Bako talah dia menyerang dan membela andalika. Disebutkan dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, man kutila dunadamihi au malihi au ahlihi fahuwa syahid. Ya, orang yang terbunuh mempertahankan apa ke darah, harta atau keluarga, maka itu atau istri, maka dia mati syahid. Di riwayat lain, man kutila duna mali fahuwa syahid. Kemudian dia itu kan membunuh ya, dia membela kemudian membunuh, maka tidak ada dhoman. Maka tidak ada dhoman, nanti tidak dikisos, tidak terkena diyat, tidak ada kafaroh, ya, tidak ada menanggung nilai binatang. Ya, diyat tadi ya, saat situ. Ya, jadi tadi kan kalau membunuh bisa kisos, bisa diyat, juga ada kafaroh. Ya, diyat kalau enggak ada ya, binatang berarti dengan nilai. Nah, ini enggak. Fala al-dhuman. Karena so'il, namanya so'il itu yang menyerang tadi adalah zolim. Nah, dan zolim itu adalah mu'tadin. Dia apa? Orang yang menyerang. Melakukan tindak penyerangan. Dan ini boleh diperangi pula. Karena peperangan, perlawanan yang mubah tidak mewajibkan dhuman. Kemudian tadi penunggang kendaraan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dirusak oleh kendaraannya atau apa hewan tunggangannya. Baik itu dia itu memiliki hewannya tersebut dimiliki sendiri, atau dia menyewa, atau dia meminjam, atau dia menggotop, ya dia menanggung. Karena hewan dalam kendalinya. Yang dirusak barang apa? Ya bisa jiwa orang, bisa harta. Ya, dia menanggung. Ujum ya, secara saya lihat di Al-Imta. Ujum alal wair bi wairi hakin zulman. Menyerang orang lain tanpa hak. Ya, dengan cara yang zulim. Karena kezuliman ya. Karena kezuliman. Hukumnya haram ya. Karena menyakiti orang lain tanpa hak. Ada so'il ini orang menyerang, orang mengganggu ini, dia orang zolim. Nah, kemudian cara menolongnya adalah dicegah dari kezolimannya tersebut. Baik itu muslim ataupun yang lainnya. Mukallaf ataupun tidak. Rukun sial, so'il orang al-mu'tadi yang menyerang, dafi' yang lawan, membela, al-masul alaih yang terkena, al-saul ya, perbuatannya. Orang yang mempertahankan dari serangan orang lain. Membela diri dari serangan atau gangguan orang lain. Boleh seseorang yang diserang ya, majni aih untuk membela diri ya. Membela diri menolak orang yang menyerang. Untuk menyelamatkan dirinya jika dia mampu, jika dia tidak mampu untuk kabur atau melindungi diri di tempat atau di tempat yang lainnya. Jika dia bisa mampu untuk berlindung di tempat lain, maka wajib lawannya. Karena ini adalah diperintahkan untuk melepaskan diri, menyelamatkan diri dari bahaya, dari ketakutan, dari mara bahaya. Jadi diperintahkan untuk itu. Kalau tidak bisa, tidak ada tempat untuk berlindung, maka dia boleh untuk melakukan perlawanan al-muqatalah. Dengan saat perlawanan tersebut adalah mulai dari yang ringan, kemudian agak berat. Jika tidak bisa ditolak orang menyerang tersebut, kecuali dengan dibunuh, dia membunuhnya. Boleh membunuhnya, dan tidak ada kisos, tidak ada diyat, tidak ada kafaroh, juga tidak berdosa. Nah, tapi caranya gitu, harus dengan yang ringan dulu. Nah, ringan itu ya dengan gerakan yang ringan, pemukulan dan lain sebagainya, baru nanti agak keberat, berat, langsung misalnya pakai apa istilahnya pamungkas ya, langsung dibunuh. Nah, enggak seperti itu, tapi dengan tahapan. Hukum yang kedua, kalau si penyerang ini menginginkan harta, ingin mengambil harta, dia boleh membela ya, memeranginya ya. Orang yang diserang tadi yang ingin diambil hartanya boleh memeranginya dalam rangka menjaga hartanya, walaupun hartanya sedikit. Boleh juga dia meninggalkan, merelakan harta tersebut. Hukumnya itu jawab semua ya. Jika dia ingin mengganggu harimnya atau kehormatannya, misalnya istrinya, maka wajib ditolak. Sampai pun kalau dia nanti mati, maka mati dalam keadaan syahid. Yang keempat, jika yang diserang adalah hewan ternak. Yang diinginkan untuk dihilangkan, maka wajib ditolak karena ada kehormatan di situ, kehormatan atau keharaman ruh, selama tidak khawatir atas keselamatan dirinya. Ya, misalnya punya hewannya ingin diserang, ya, ingin dibunuh oleh soil tadi, maka wajib, kalau di sini wajib ya. Wajib apa? Membela. Wajib daf'u li hurmati ruh. Ya, asalkan tidak khawatir akan keselamatan dirinya. Ya, kita separuh dulu karena penjelasan masih ada lumayan banyak tentang sial. Sial ya, bukan sial, sial. Ya, demikian yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Semoga tidak mengganggu aktivitas antum dan aktivitas kita semua, termasuk anak pribadi. Semoga bisa lancar lah. Ini sudah masuk 10 terakhir ya. Karena dulu itu memang dijadwalkan sampai 2 hari dengan asumsi biasanya memang tidak melakukan itikaf di masjid ya, karena ada pandemi ini, sehingga kita jadwalkan sampai 25 hari. Ya, kalau misalnya keadaannya tidak seperti itu ya bisa kita atur 20 hari, tapi karena itu maka kita pertimbangannya masih memungkinkan kalau misalnya 25 hari seperti itu. Dan memang kalau idealnya segitu menurut hitung-hitungan, kalau 20 ini agak mepet. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.